الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال المؤلف حفظه الله تعالى والإيمان في اليوم الآخر أحد أركان الإيمان beriman dengan hari akhir adalah salah satu rukun iman. Dan dalil untuk hal tersebut adalah Al-Quran di dalam banyak ayat, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan iman dengan hari akhir terkadang digandeng dengan iman dengan 6 rukun iman, yaitu iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dengan hari akhir, sebagaimana dalam hadis Umar radhiyallahu anhu yang menjadi pertanyaan malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan iman dengan hari akhir digandengkan dengan iman kepada Allah. Bagaimana firman Allah taala di surat At-Taubah ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Allah katakan qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan yang dimaksudkan oleh ayat adalah ahli kitab. Maka di sini terdapat satu hal yang menarik. Allah Subhanahu wa taala menyebut ahli kitab dengan pernyataan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal di awal mabahatsani yang kemarin kita baca, penulis mengatakan bahwasanya beriman dengan hari akhir itu ditegaskan oleh semua kitab suci. Maka semua kitab suci mengatakan adanya kewajiban dan keharusan untuk beriman kepada hari akhir. Namun Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah ayat 29 menyebut orang-orang kafir atau menyebut ahli kitab sebagai orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka mereka, kenapa mereka disebut tidak beriman kepada hari akhir? Padahal dalam kitab mereka terdapat pembahasan tentang iman dengan hari akhir, pembahasan tentang surga. Ada di Injil sekarang, di tangan orang-orang Nasrani yang ada saat ini pun dibahas tentang masalah surga, dibahas tentang masalah neraka. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut mereka dan tidak mengakui mereka sebagai orang-orang yang beriman dengan hari akhir. Dan mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Padahal mereka juga adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka percaya dengan Allah, beriman dengan adanya Allah. Bahkan mereka mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana dikatakan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab di khusus Wahhab, bahasanya orang-orang Yahudi itu mengucapkan la ilaha illallah. Akan tetapi dalam ayat ini orang Yahudi dan Nasrani di surat At-Taubah ayat 29 Allah sebut sebagai orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman dengan hari akhir. Maka apa sebabnya? Sebabnya adalah karena mereka tidak beriman dengan iman yang benar. Mereka tidak memiliki iman yang benar tentang Allah dan tidak memiliki iman yang benar tentang hari akhir. Oleh karena itu mereka disebut dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Meskipun kenyataannya mereka sebenarnya adalah memiliki iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya orang yang melakukan sesuatu hal, namun sesuatu hal yang dia lakukan tersebut tidak benar, maka bisa ditiadakan nama dari dirinya. dikatakan orang ini tidaklah sholat, maksudnya tidaklah sholat dan sholat yang benar. Maka di sini Allah Subhanahu wa Taala menggandakan iman pada ahli akhir dengan iman kepada Allah. Ketika juga surat Al-Baqarah ayat 264, Allah Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu wa orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebut sedekah, dengan mengungkit-ungkit sedekah, wal adha, dan menyakiti orang yang memberi sedekah. Yang dimaksudlah seperti lusutakotikum, maknanya adalah janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian, karena sedekahnya tidak bisa dibatalkan. Sedekah bisa diserahkan kepada orang lain, kalau membatalkannya berarti menariknya. Dan juga demikian maksud ayat. Dan yang dimaksud dengan ayat seperti lusutakotikum adalah janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian. Kenapa kita takwil demikian? Ya, karena Allah katakan batalnya sedekah ini dengan bimani, yang diungkit-ungkit dan disebut-sebut. Maka kalau ini batal karena sebagai ungkit-ungkit dan disebut-sebut, maka yang batal bukan sedekahnya, akan tapi pahala sedekah. Ya, karena sedekah itu batal jika ditarik. Ini jadi batal dan tidak jadi. Wal adza, dan menyakiti orang yang diberi sedekah, kalau dia dikumalah oleh anak, seperti orang yang membelanjakan hartanya karena riya, karena pamer dengan orang, walai minu billahi wal yaumil akhir, dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan sebab-sebab terhapusnya amal. Amal itu akan terhapus jika orang melakukannya karena riya, karena pamer. Maka itu pahalanya, pahala amalnya akan hapus. Demikian juga amal yang dikerjakan oleh orang yang tidak beriman, itu amalnya akan hapus. Demikian pula amal akan hapus dengan kalimat dulu, dengan diungkit-ungkit, dengan disebut-sebut. Demikian juga amal itu akan hapus dengan bil'ada, sedekah itu akan hapus pahalanya dengan sebab mengganggu orang yang diberi sedekah. Nah, Allah Subhanahu wa Taala sama telah menamai hari ini dengan beberapa nama tanwihan bisya'nihi, untuk mengangkat derajat dan kedudukan hari ini, dan untuk mengingatkan hamba-hamba, para hamba agar merasa takut dengan hari ini. Maka Allah sebut hari ini dengan hari akhir. Kenapa? Li'annahu ba'da dunia. Karena dia adalah setelah dunia. Kita ketemu dunia dulu, baru setelah itu kiamat. Maka disebut hari akhir. Demikian juga hari ini disebut hari akhir, walai sebab dahu yaumul ghairuhu, karena tidak ada lagi hari setelah hari itu. Dan hari ini juga Allah sebut dengan hari kiamat, diambil dari kata-kata kiam yang artinya berdiri. Kenapa? Liqiyaminan, karena manusia akan bangkit dari kubur di Rabb ini untuk menghadap Rabb mereka. Demikian juga Allah Subhanahu wa Taala menamai hari ini dengan waqi'ah, haqqah dan bari'ah. Nanti maknanya akan dijelaskan di belakang. Waratifah, dan Allah sebut hari ini dengan hari ratifah, terjadinya guncangan. Wasakah, dan terjadinya suara yang keras, yaitu suara sangkakala. Walazifah, nanti akan dijelaskan oleh penulis di belakang satu lembar lagi. Walfazaul akbar, dan hari ini juga disebut hari ketakutan yang paling besar. Disebut juga hari hisab, disebut juga dengan hari din, pembalasan. Disebut juga dengan al-waqtu al-haq, janji Allah yang benar. Semua nama-nama ini menunjukkan Allah misalnya agungnya kedudukan iman pada hari akhir, wasyiddati haulihi dan sangat ngerinya hari ini. Dan nama-nama tersebut menunjukkan apa yang akan dijumpai oleh manusia pada hari ini, minasyadaid, berupa kesulitan, wal ahwa dan kengerian. Maka ahwa pakai hak sama pakai hak, beda maknanya. Ahwa ngeri, kita kata haulun. Kalau ahwa keadaan. Fahuwa maka hari itu adalah hari di mana pandangan mata atau mata terbelalak karena ngerinya. Dan hari itu adalah hari di mana jantung copot. Kalau kita bilang ketakutan, maka dalam bahasa Indonesia jantungku copot. Kalau orang Arab bilang jantungku terbuat. Watatirun kulub. Dan tadi hari yang menyebabkan jantung terbang, maksudnya kalau dalam bahasa kita jantung copot. Copot dari tempatnya. Bahkan jantung terasa sampai ke kongkongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Abasa, yauma yafirul mar'u min akhihi. Pada hari itu, pada hari kiamat adalah hari di mana seorang itu lari menjauhi saudara kandungnya, wa ummihi wa abihi, bahkan bapak dan ibu dan ayahnya, wa sahibatihi wa banihi, istri dan anak-anaknya. Likulli imrin minhum, mereka pada lari menjauhi orang-orang tersebut karena ngerinya keadaan hari ini. Maka urusan adalah urusan sendiri-sendiri. Likulli imrin minhum yawma idzin sya'nun yughni, untuk masing-masing dari mereka urusan yang menyibukkan masing-masing. Maka tidak sempat untuk mikirkan orang lain. Maka dalam ayat ini terdapat faedah tentang bahasa, yaitu sahibah dalam bahasa Arab itu artinya istri, bukan teman. Ya mungkin karena istri itu disebut sahibah, ya karena jadi teman hidup. Sahibah itu adalah sahibah itu maknanya adalah seorang yang selalu menyertai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hari kiamat, yauma takunu as-sama'u kal-muhri. Nah, kiamat adalah hari di mana langit bagikan endapan minyak, warna langit itu seperti endapan minyak. Jalan lain seperti perak yang cair, warna perak yang cair. Nah, itu juga yang menjelaskan mumli adalah endapan minyak. Maka warnanya tidak lagi indah, biru yang indah, namun keruh. Watakunul jibalu kal'ihni, dan pada hari itu gunung-gunung bagikan wall ringannya, dan perbak dan dalam kesamaannya adalah dalam ringannya dan dalam perbak karena sebab angin. Wala yas'alu hamimun hamima. Hamim di sini maknanya kerabat. Dan tidaklah, dan pada hari itu tidak ada kerabat yang bertanya tentang kerabatnya. Kenapa? Karena sibuknya masing-masing orang dengan keadaannya. Yubassarunahum, diperlihatkan kerabat tersebut kepada mereka. Artinya para kerabat itu sebenarnya melihat kerabatnya. Kerabat itu melihat kerabatnya, ibu saya, itu kakak saya. Mereka pun saling kenal, akan tetapi mereka tidak bertegur sapa. Artinya apa? Karena sibuk dengan urusan masing-masing. Maka tidak mengusik meskipun lihat ada ibunya, ada bapaknya. Enggak ada yang bilang, gimana pak nasibnya pak? Semuanya sibuk dengan urusan masing-masing. Yawadul mujrim, mujrim di sini bermakna kafir. Maka orang kafir bercita-cita, berangan-angan, lau yaftadi bihi, lau yaftadi min adabi yawma idzin bibanihi. Kalau dia bisa menebus agar bebas dari azab pada hari itu dengan semua anaknya, wa sahibatihi wa akhi, dia rela untuk selamat dari azab meskipun dengan mengorbankan dan istri dan saudaranya. Wa fasilatihi allati tuwihi, dan keluarga besarnya alat itu wihi, yang telah memberi tempat dan perlindungan kepadanya. Waman fil arti jami'an, dan rela seandainya bisa menebus dengan semua manusia yang ada di bumi. Summa yujihi, kemudian tersebut, kemudian tebusan tersebut bisa menyelamatkannya. Maka orang kafir berangan-angan, cita-cita, bukan hanya kalau boleh, yang penting pokoknya dia selamat. Masing-masing orang mikirnya demikian. Yang penting dia selamat, dia rela seandainya diminta untuk menyerahkan istrinya, anaknya, apa semua manusia di bumi, yang penting dia selamat sendiri. Karena demikian ngerinya hari, keadaan pada hari itu. Wal iman di hadal yaum, dan iman dengan hari akhir seharusnya mendorong seorang untuk beramal dan mempersiapkan diri untuk hari itu. Bagaimana firman Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan shalihan wa la yushrik bi 'ibadati rabbihi ahada. Karena siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Rabbnya dengan perjumpaan yang baik, faly'amal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia melakukan amal saleh, yaitu amal yang sesuai dengan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa la yushrik bi 'ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Tuhannya dengan sesuatu pun yang lain dalam masalah ibadah, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Maka orang yang benar-benar berharap untuk berjumpa dengan Rabbnya, maka harusnya dia melakukan amal. Maka orang yang beriman dengan hari akhir itu mendorong orang yang memiliki iman tersebut untuk melakukan amal. Dan perjumpaan dengan Allah dalam ayat ini adalah perjumpaan hak. Karena liqa Allah, karena perjumpaan dengan Allah itu ada dua macam. Pertama adalah al-liqa al-am, perjumpaan yang bersifat umum, semua orang berjumpa dengan Allah. Karena semua orang mati dan nanti akan mempertanggungjawabkan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal insanu innaka kadzibun ila rabbika kadzahan famulaqihi. Wahai manusia, baik yang beriman ataupun kafir, semua kalian di dunia itu bersusah-susah. Orang yang beriman bersusah-susah dengan taat, untuk taat kita harus bersusah-susah, harus keluar biaya, harus keluar tenaga untuk taat, harus bersusah-susah menjaga diri supaya tidak ngantuk, tidak mati, dan yang lainnya itu susah. Orang kafir juga susah, mereka bersusah-susah untuk begadangan, untuk membuat maksiat, mereka keluar duit untuk mengikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, ya ayyuhal insanu innaka kadzibun, wahai manusia, baik mukmin ataupun kafir, semua kalian bersusah-susah. kadar hak dan belum tentu satu lah. Ya, misalnya ini terkait dalam tiga kandungan pemulai ini, lalu kalian semua akan berjumpa dengan Allah. Yang kafir juga akan berjumpa dan mempertanggungjawabkan amal yang di hadapan Allah. Demikian juga yang beriman. Maka liqa dalam ayat ini liqa'an. Adapun liqa dalam ayat ini saya suratkan yang 110 adalah liqa'an. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah? Karena kalau cuma mau berjumpa dengan perjumpaan umum, tidak disarankan nuzul amat. Yang penting mesti berjumpa dan mempertanggungjawabkan amalnya di hadapan Allah. Tidak ya. Tersarat harus beramal soleh. Kalau cuma mau sekedar berjumpa Allah dengan perjumpaan umum, maka yang harus disarankan dengan harus beramal adalah perjumpaan khusus. Itu perjumpaan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya, dengan para kekasihnya, itu dengan orang-orang yang beriman. Wasta'inu bisabri wa sholati, hendaklah kalian minta tolong untuk menyelesaikan segala urusan bisabri dengan bersabar, wa sholati dan sholat. Dan ayat ini dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih yaitu dari Ibnu Majah. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memikirkan satu hal, kesusahan tentang satu hal, maka beliau sholat sebanyak dua rakaat. Wa inna halaka firatun ila alal khashiin, dan sesungguhnya sholat itu adalah satu hal yang sangat-sangat berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Siapa yang Allah maksudkan kepada orang khusyuk dalam ayat ini? Lanjutannya ayat. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang yakin kalau mereka akan berjumpa dengan Rabb mereka. Mereka akan mati dan menghadap Allah. Wa annahum yaj'alun, dan mereka akan kembali kepada Allah. Maka dalam ayat ini maknanya yakin. Maka dalam bahasa secara syar'i itu memiliki banyak makna. Bisa maknanya yakin, bisa maknanya anggapan yang sama sekali tidak berdasar, dan ada beberapa makna yang lain. Maka zon secara syariat berbeda dengan zon secara istilah. Zon secara istilah yaitu dalam istilah ilmu usul fikih, yang ini akalnya adalah dari istilah yang dibuat oleh ahli kalam, namun banyak dipakai oleh para ulama. Yang namanya dhan adalah sesuatu yang satu hal yang mungkin, praduga yang 50-50, kemungkinan yang A itu 50, kemungkinan yang B 50, atau bukan 50-50, atau salah satunya ada yang lebih berat. Jadi disebut zon. Ini mungkin akan tapi kecenderungan pada yang A itu 80%. Ini disebut zon secara istilah. Namun ini bukan zon secara syar'i. Secara syar'i zon semaknanya yakin, semaknanya awham, semaknanya salah sangka, semaknanya praduga yang sama sekali tidak berdasar dan yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Insan, yufuna bin nadri, Allah memuji ahli jannah dengan mengatakan bahasanya mereka adalah orang-orang yang yufuna bin nadri, memenuhi nazar-nazar mereka. Itu maksudnya nazar taat, tentu bukan cuma nazar itu dipenuhi. Wayakhafuna, dan mereka merasa takut, yauman kana syarruhu mustatira, satu hari yang keburukan, kesusahan pada hari itu mustatir, maknanya muntasir, tersebar. Wayut'imuna ta'ama 'ala hubbihi, dan mereka suka memberi makan kepada orang lain. Ala hubbihi, pada makanan tersebut adalah makanan yang paling dia sukai dan paling dia gemari. Dia berikan miskinan kepada orang miskin, yatiman dan anak yatim yang ditinggal mati oleh ayahnya, wa asira dan para tawanan. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya sedekah makanan yang paling afdol adalah sedekah makanan yang paling disukai. Kalau dia suka, seandainya mengkonsumsi makanan tersebut, maka dia tidak, ternyata tidak untuk dirinya, namun untuk orang lain. Makanya adalah suatu amal yang afdol. Nah, karena itu sahabat Abdullah bin Umar, dia suka bagi-bagi makanan-makanan manis. Dan bila ada orang yang bertanya kepada beliau, kenapa kau suka bagi-bagi ke orang miskin makanan-makanan manis? Apa enggak lebih manfaat bagi-bagi gandum atau yang lain dan makanan pokok? Beliau mengatakan, karena inilah yang aku sukai, inilah makanan yang paling aku sukai. Padahal Allah mengatakan, yang tanah lupiro hatta tukibu mimma tukibun. Maka yang senang coklat, bagi-bagi coklat, itu satu hal yang baik. Satu hal yang suka makanan tertentu, dan dia sedekahkan hal tersebut, dia berikan kepada orang miskin. Ini adalah satu amal yang utama dan mulia. Dan salah satu makanan tersebut diberikan kepada asiro, kepada tawanan. Dan tawanan kaum muslimin adalah orang kafir. Maka ayat ini menunjukkan keindahan ajaran Islam, memberi makan orang kafir yang baru saja memerangi orang Islam. Tawanan, tawanan yang kaum muslimin orang kafir. Kapan orang kafir jadi tawanan? Pas kapan? Baru saja dia membunuh saya, baru saja dia membunuh kaum muslimin. Baru berapa menit tadi dia ingin membantai kita. Setelah itu dia ditawan, tertawan, kemudian kita kasihan, diganti makan. Ketahuan adalah amal mulia yang membangun amal, amalnya atau berjana bantu orang kafir, memberi makan orang kafir. Inna man tu'imukum liwajhillahi. Sesungguhnya kami memberikan makanan kepada kalian liwajhillahi karena Allah, karena wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'a. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan. Wala syukura. Dan kami tidak menginginkan ucapan terima kasih dari kalian. Inilah memberi makan yang Allah puji. Memberi makan yang dilakukan karena mengharap wajah Allah dan bukan karena mengharap balasan dan ucapan terima kasih. Maka tentang makna ayat ini terdapat dua penjelasan dari tafsir sebagaimana disebutkan di tafsir segala lain. Yang pertama mengatakan ini adalah ucapan lisan. Mereka mengatakan dan itu memang juga menceritakan keadaan hati mereka. Mereka bagi-bagi makanan dan mereka katakan, saya tidak minta dari kalian balasan dan terima kasih. Pendapat yang kedua mengatakan ini adalah ucapan hati, keadaan hati mereka, bukan yang mereka umumkan kepada manusia. Kalau dia menginfak atau makanan ini bukan karena mengharapkan balasan, demikianlah, dan karena mengharapkan terima kasih. Maka berdasarkan penafsiran yang pertama, maka ayat ini dalil menunjukkan bolehnya seorang itu memuji dirinya. Berarti kan memuji dirinya kan, kalau ucapan, ini adalah ucapan, bisa saya sedekah ini ikhlas dari Ta'ala, bukan karena mengharap balasan dan bukan pula karena mengharapkan ucapan terima kasih. Maka ini menunjukkan bahasanya orang boleh memuji dirinya jika memang itu ada satu manfaat syar'i yang memang bisa diharapkan dari pujian tersebut. Ini manfaatnya, kalian tidak perlu susah payah ini kok kok sering dibaiki, kapan bisa jalan, itu enggak usah kalian pikirkan. Karena aku ini aku bersedekah ini ikhlas, tidak mengharapkan balasan dan mendapat terima kasih. Inna nakhafu min rabbina yauman, sesungguhnya kami merasa takut kepada Rabb kami. Yauman, akan satu hari abusan, yang hari tersebut adalah hari yang sangat jelek pemandangannya. Disyiddati, karena beratnya dan karena kesulitannya ada pada hari itu. Qamtariqa, qamtariqa maknanya syadidan, karena jelek pemandangannya, jelek keadaannya, itu memang benar-benar jelek. Faqahumullahu syarab dalikal yaum, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mereka dari kejelekan hari itu. Walaqahum, dan Allah berikan kepada mereka nadratan wasururo, bersinarnya wajah mereka, tanda gembira, wasururo, dan kegembiraan hati. Hatinya gembira, dan gembiranya ini terekspresikan di wajah. Wajah yang bercahaya. Apa maksudnya bercahaya? Wajah orang gembira. Karena kalau orang gembira, maka wajahnya kan bersinar-sinar. Maka ayat ini dalil, ayat-ayat yang baru saja kita baca adalah menunjukkan dalil, diantaranya adalah dalil menunjukkan bolehnya ada rasa takut kepada selain Allah. Wayang kaupun dan jauman, mereka takut kepada makhluk, yaitu waktu, hari, dan kiam yang merupakan makhluk. Maka ayat ini dalil menunjukkan bahasanya rasa takut itu terkadang adalah ibadah yang wajib hanya untuk Allah, dan terkadang adalah bisa diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian manfaat yang lain dari beriman kepada hari akhir, percaya beriman dengan hari ini akan mendorong seorang untuk sabar, untuk tegak ketika berjumpa dengan musuh, dan bersabar ketika mendapatkan kesulitan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam kitab Thalut dan tentaranya, ketika mereka berjumpa dengan musuh yang musuh tersebut lebih dari mereka dalam masalah jumlah, bahkan majawasi setelah mereka bisa melewati sungai ujian, dan tidak ada yang selamat dari mereka, tidak ada yang berhasil lulus ujian dari mereka kecuali sedikit saja. Maka Allah berfirman, falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu, maka tatkala telah berhasil melewati sungai tersebut huwa, si Thalut, dan orang-orang yang beriman bersamanya, qalu, mereka mengatakan, la taqata lana al-yawma bi Jalut wa Junudih, kami tidak punya kemampuan untuk melawan Jalut dan bala tentaranya. Qala alladziina yaqulluuna annahu mulakullahi, maka berkatalah orang-orang yang yakin bahasanya mereka akan berjumpa dengan Allah, dan di sini maknanya yakin, kami fi'atin qalilatin, betapa banyak kelompok yang sedikit, ghalabat fi'atan katsiratan, bisa mengalahkan kelompok yang jumlahnya banyak dengan izin Allah. Wallahu ma'a sabirin, dan Allah itu bersama, yaitu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang bersabar. Sedikit bersabar itu bisa mengalahkan yang banyak. Maka Allah bersama orang-orang yang bersabar dalam ayat ini adalah kebersamaan yang bersifat khusus. Karena kebersamaan Allah dengan hambanya itu ada dua macam. Ada kebersamaan Allah kepada hambanya yang dalam makna luas, yaitu kebersamaan ilmu. Artinya ilmu Allah itu menyertai hambanya. Allah mengetahui semua gerak-gerik hambanya. Tidak ada satupun yang luput dan terlewatkan dari pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah kebersamaan yang bersifat khusus, itulah kebersamaan dalam pertolongan, dengan makna pertolongan dan bantuan. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala hanya menolong orang-orang tertentu saja, membantu orang-orang tertentu saja, dan tidak semua orang. Sebagaimana tidak beriman dengan hari ini akan mendorong orang untuk kafir dan melakukan berbagai kemaksiatan, mendorong orang untuk melakukan kezaliman, melanggar hak orang lain, al-bari, melanggar hak orang lain, wal-fasad, dan berbuat dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak. Innalladzina la yarjuna liqa'ana, sesungguhnya orang-orang yang tidak punya keinginan untuk berjumpa dengan kami, waktu bil hayati dunia, dan mereka merasa puas dengan kehidupan dunia, watma'annu biha, dan mereka merasa tenang dengan dunia, walladzina hum an ayatina ghafilun, dan mereka-mereka orang-orang yang lalai dengan ayat-ayat kami, ulaika ma'wahumun nar, maka mereka itu tempat kembali mereka adalah neraka, bimakanu yaktibun, disebabkan amal yang mereka kerjakan atau mereka lakukan. Ghafilun dalam ayat ini maknanya adalah meninggalkan, tidak mau merenunginya. Artinya adalah dengan kata lain jahilun. Mereka adalah orang-orang yang bodoh dan tidak mengerti dan tidak memahami ayat-ayat kami. Maka di antara sebab kekafiran adalah al-i'rad. Di antara sebab kekafiran adalah orang itu berpaling, tidak mau mendengarkan ayat, tidak mau mendengarkan dakwah Islam, dan tidak peduli dengan dakwah Islam. Dia tidak tahu Islam, kenapa? Karena dia tidak mau dengar. Bukan karena dia menentang, karena dia tidak mau dengar. Ini adalah salah satu bentuk kekafiran, yaitu kekafiran karena al-i'rad, karena berpaling dari kebenaran. Demikian juga Allah berfirman, innalladzina yadilluna an sabilillah, ini orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, maka untuk mereka siksaan yang berat, bimana tu yauman hisab, disebabkan mereka melupakan hari hisab. Yang dimaksud lupa di sini bukan lupa dalam artian lupa, akan tapi lupa dalam artian meninggalkan, meninggalkan beramal untuk hari hisab. Karena nisyan dalam bahasa Arab itu punya dua makna. Ada nisyan luduhul, nisyan dalam artian lupa, dan yang kedua nisyan lutahki, nisyan dalam artian meninggalkan. Demikian juga Allah berfirman, ara'aita allazi yukadzibu bidzi, tidakkah engkau melihat orang yang mendustakan hari pembalasan. Kalau rata-rata tafsir Al-Quran yang saya jumpai, yukadzibu bidzi itu bukan mendustakan agama, akan tetapi mendustakan hari pembalasan. Tidakkah engkau melihat orang kafir, ya dia kafir karena mendustakan hari pembalasan. Ini tafsir segala lain, tafsir itu kafir, itu yukat dikubidin, maknanya adalah mendustakan hari pembalasan. Maka bagaimana sifat orang kafir yang seharusnya kita jauhi dan jangan kita contoh? Fadzalikal ladzi yasu'ul yatim, itulah orang yang menghardi anak yatim, wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak mau mengajak orang lain untuk memberi makan orang miskin. Padahal cuma modal mulut, ini tidak mau. Apalagi harus modal duit. Aja-aja yang cuma modalnya modal mulut, dan tidak mau. Apalagi harus keluar uang. Demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk menjaga diri dari hari tersebut dengan melakukan persiapan. Persiapan bentuknya dengan melakukan amal sholat yang akan menyelamatkan kita dari kengerian hari itu. Allah berfirman, dan menurut pendapat yang paling kuat inilah ayat yang terakhir turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ayat yang turun setelah al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, dan takutlah kalian dengan satu hari yang dimana pada hari itu kalian akan dikembalikan kepada Allah. Sumat wakakulunan dan maka sabat, kemudian setiap jiwa akan dibalas dengan apa yang dia lakukan. Wahum la yudlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. maka Allah tidak akan memberikan kezaliman pada saat memberikan balasan kepada hamba. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menambahkan kepada mereka dosa yang tidak dilakukan oleh manusia ini, sebagaimana Allah tidak akan mengurangi pahala yang dikerjakan oleh manusia tersebut. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah, "Wa taqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a." Dan takutlah kalian dan segala diri kalian dengan satu hari di mana satu jiwa tidak bisa menembus jiwa yang lain, tidak bisa menolong jiwa yang lain. Wadidipalu minha adlun, dan setelah hari di mana tebusan tidak bermanfaat. Walatang fara syafa'atun, dan syafa'at juga tidak bermanfaat. Walahum yungkarun, dan mereka juga tidak akan ditolong. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala meniadakan syafaat, meniadakan manfaat syafaat pada kiamat. Dan berdasarkan dalil-dalil yang lain, yang Allah tiadakan syafaat, yang Allah tiadakan manfaatnya adalah sebagian syafaat, bukan semua syafaat. Syafaat yang tidak manfaat adalah syafaat untuk orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Kecuali syafaat nanti untuk Abu Thalib, itu manfaat. Dan Abu Thalib orang kafir. Maka syafaat yang tidak bermanfaat adalah syafaat untuk orang kafir. Namun syafaat apa yang tidak manfaat untuk orang kafir? Ada sebagian yang mengatakan, bukankah syafaat Nabi untuk Abu Thalib manfaat? Kenapa kita katakan secara umum syafaat untuk orang kafir pada kiamat tidak manfaat? Jawabannya, syafaat yang tidak manfaat untuk orang kafir adalah syafaat untuk membebaskan azab. Syafaat yang tidak bermanfaat sedikit pun untuk orang kafir. Sedangkan syafaat Nabi untuk pamannya Abu Thalib adalah syafaat untuk apa? Meringankan azab, bukan membebaskan dari azab. Ya, terjadi dalam tafsir selain maknanya turni, bermanfaat. Itulah satu jiwa bermanfaat untuk membantu jiwa yang lain. Dan Allah berfirman di surah Luqman, "Wasyau yawman la yajzi walidun an waladi." Dan takutlah kalian dengan satu hari di mana seorang ayah tidak bisa menolong anaknya. Wala mauludun huwa jazin an walidi. Tidak pula seorang anak bisa menolong ayahnya syai'an sedikit pun. Inna waqtallahi haqqun, niatnya Allah itu benar. Fala tarawnakumul hayatud dunya, maka jalankanlah tertipu dengan kehidupan dunia. Wala yaghannakum billahil ghuru, dan janganlah kalian tertipu dengan Allah. Karena sebagian orang tertipu dengan Allah atau banyak orang tertipu dengan Allah. Bagaimana yang Allah katakan, "Maghruraka bi rabbikal karim." Apa yang menyebabkan "Maghruraka bi rabbikal karim"? Wahai manusia, apa yang menyebabkan kalian tertipu dengan Rabb kalian? Maka dalam ayat ini, "Maghruraka bi rabbikal karim" terdapat isyarat tentang sebab kenapa banyak manusia tertipu dengan Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kita bisa beliau untuk bersama. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut di akhir ayat dengan Al-Karim. Allah adalah Zat yang Maha Pemurah dan Maha Pemberi. Maka karena Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Pemurah dan Maha Pemberi, maka banyak manusia tertipu dengan Allah. Selalu dalam berbuat maksiat dan dalam kekafiran, namun Allah selalu beri nikmat. Nikmat terus berganti datang, kemudahan terus berganti datang. Maka dia kira kalau nikmat tersebut adalah tanda kalau Allah mencintainya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepadanya, kemudian badannya sudah berganti untuk semakin menyesatkannya dan semakin menenggelamkannya dalam maksiat dan dalam kekafiran dan kemusyrikan. Banyak orang tertipu karena Allah demikian baik, Allah demikian pemuas, ya Allah dalam masalah nikmat-nikmat duniawi Allah demikian mudah. Alil ma'asiyah dan orang kafir buruk, Allah beri nikmat-nikmat duniawi, maka banyak manusia tertipu dengan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan iman dengan hari akhir maknanya, pengertiannya adalah kita yakin dengan semua kejadian setelah kematian. Berupa azab kubur, nikmat kubur, dan bangkit dari kubur setelah itu, kemudian perhitungan amal, penimbangan amal, kemudian adanya pahala dan siksaan, dan adanya surga dan neraka, dan semua sifat, semua keadaan yang Allah ceritakan yang terjadi pada hari kiamat. Maka seorang itu tidaklah disebut beriman dengan hari akhir dengan iman yang sempurna sampai dia beriman dengan semua apa yang terjadi setelah mati, setelah kematian. Maka orang yang tidak percaya dan tidak beriman dengan adanya siksa kubur dan nikmat kubur, maka dia tidak memiliki iman yang benar dengan hari akhir. Ingat, definisi iman dengan hari akhir dimulai dengan keimanan tentang berbagai hal yang terjadi pasca kematian. Maka hari akhir itu dimulai dengan kematian. Setelah kematian, maka itu hari akhir. Itu makna hari akhir untuk iman kepada hari akhir. Untuk iman dengan hari akhir, maka makna hari akhir itu bukan hanya kiamat, kiamat besar. Dan makna hari akhir dalam kalimat iman dengan hari akhir itu dimulai dari kiamat kecil, yaitu kematian. Maka orang yang benar-benar beriman dengan hari akhir, maka dia harus beriman dengan adanya siksa kubur, pertanyaan mungkar dan nakir, nikmat kubur, adanya alam kubur itu sendiri dan seterusnya. Nah, hari ini disebut dengan hari akhir. Kenapa? Lita'akhuri anil dunia, karena dia akhir atau belakangan dari dunia. Kita ketemu dunia dulu baru ketemu hari ini. Walau asma' katsirah, dan hari ini memiliki banyak nama dalam Al-Quran. Hari ini disebut dengan Yaumul Ba'ts, karena dalam hari ini akan terjadi Al-Ba'tsu, bangkitnya manusia dari kubur. Artinya akan ada kehidupan setelah kematian. Dan hari ini disebut dengan Yaumul Khuruj, hari keluar, karena di hari ini manusia keluar dari kubur mereka menuju kehidupan yang lain. Hari ini disebut kiamat, karena pada hari ini manusia akan berdiri, yaitu bangkit dari kubur-kubur mereka untuk mendapatkan perhitungan amal. Hari ini disebut dengan hari Yaumiddin, artinya hari pembalasan, karena pada hari ini seluruh makhluk itu Allah tundukkan, tidak ada orang yang bisa membantah, dan Allah akan memberikan balasan untuk amal-amal mereka. Dan hari ini adalah hari Al-Fasl, hari pemisahan, karena pada hari ini maka manusia akan dipisah dengan adil. Siapa yang bagian dari rombongan neraka dan siapa yang rombongan surga, maka akan Allah pisah, dan Allah pisah dengan cara yang adil. Dan hari tersebut disebut hari hasr, pengumpulan, karena pada hari itu seluruh makhluk dikumpulkan. Dan seluruh mereka dikumpulkan di mokif kita, di tempat kita. Hari tersebut juga disebut Yaumul Jam'i, artinya hari pengumpulan, karena Allah mengumpulkan seluruh manusia pada hari tersebut untuk mendapatkan balasan amal. Dan hari tersebut adalah disebut hari hisab, karena pada hari ini manusia akan dihisab atas amal-amal mereka yang telah mereka kerjakan selama di dunia. Dan hari ini disebut Yaumul Wa'id, hari ancaman, karena pada hari ini terwujudlah ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang kafir, Hari ini adalah hari hasrat, hari penyesalan. Karena pada hari ini orang-orang kafir menyesal. Bahkan semua orang menyesal. Bahkan semua orang menyesal. Orang yang kafir menyesal. Orang yang beriman juga menyesal. Orang yang dulu bersedekah 1,000 menyesal. Kenapa ya? Tidak 10,000. Yang sedekah 10,000 juga menyesal. Kenapa saya kemarin tidak sedekah 100,000? Karena pada hari itu orang melihat manfaat amal. Maka orang yang sholat sunat 2 rakaat menyesal. Kenapa kok cuma 2 rakaat? Padahal bisa ditambah. Kenapa tidak 4 rakaat? Yang 4 rakaat juga menyesal. Kenapa kok cuma 4 rakaat? Padahal bisa lebih banyak lagi. Maka hal itu sepatutnya adalah menyesal. Semua orang menyesal. Orang yang beriman dan taat menyesal. Kenapa tidak maksimal taat ketika di dunia? Orang yang baca Quran satu muka menyesal. Kenapa kok tidak 2 muka? Yang 2 muka juga menyesal. Kenapa kok 3 muka? Enggak. 3 muka. Yang 3 muka menyesal, kenapa tidak 1 juz kalian? Maka semua orang menyesal pada hari ini. Jika demikian, orang yang beriman dan orang yang taat menyesal, bagaimana keadaan orang kafir? Kemudian hari tersebut disebut yang mulut-mulut, hari yang kekal. Karena kehidupan pada hari tersebut adalah kehidupan yang abadi dan kekal. Hari tersebut disebut kampung akhirat. Karena kampung tersebut adalah kampung yang ada setelah dunia. Jadi adalah kampung yang abadi. Karena yang terakhir sudah tidak ada lagi kampung setelah itu. Dan tidak ada lagi perpindahan ke negeri yang lain. Berbeda dengan sebelumnya, maka manusia di dunia dipindah ke alam barzah. Dan alam barzah dipindah ke yaumul qiyamah. Kemudian hal tersebut juga disebut yaumul qarar. Qarar itu artinya tetap, tidak pindah-pindah, menetap dan tidak pindah-pindah. Karena hal tersebut yang ada adalah al-istiqrar abadi, menetap yang selamanya. Tidak ada lagi kebinasaan dan tidak ada lagi perpindahan. Yang jatahnya di neraka, maka menetap di neraka. Orang kafir yang jatahnya di neraka, maka menetap di neraka selamanya, tidak akan pindah-pindah. Dan orang yang beriman yang berada di surga juga menetap di surga selamanya, tidak mati dan juga akan tidak pindah-pindah. Dan hari tersebut juga disebut hari Al-Khuld. Yang artinya kekal karena tinggal domisili pada hari kiamat adalah domisili yang abadi. Di surga, surga abadi. Yang di neraka karena kafir, maka abadi. Hari tersebut juga disebut dengan yaumul waqi'ah. Karena terjadinya adalah sebuah kepastian. Waqi'ah artinya sesuatu yang terjadi. Dan disebut yaumul haqqah. Karena hal tersebut adalah tahakku. Tahakku di sini maknanya terlibu. Bagaimana terusnya perkataan penulis. Padahal ini adalah hari yang mengalahkan semua orang-orang yang ngeyel dan menentang dengan kebatilan. Orang-orang yang ngeyel menentang, keras kepala, pada hari itu ngakui semua. Dulu dunia ngeyel, keras kepala, masa ada surga, masa ada neraka. Atau bahkan mengatakan masa ada Allah. Dulu ketika di dunia, ketika mereka masuk pada hari tersebut, maka hari tersebut menyebabkan kalahnya semua perkataan mereka. Ini setelah menentang, mempertanyakan kebenaran Allah, surga semuanya, dan yang lainnya semuanya kemudian akhirnya mereka percaya, mempercayai sudah tidak lagi manfaat. Maka pada hari kiamat semua orang itu beriman. Pada hari kiamat semua orang itu beriman. Tidak ada orang yang masih menentang sudah ke surga. Semuanya beriman, mengakui surga itu ada, neraka ada, Allah ada. Pada hari kiamat semua orang beriman. Dan jika orang tersebut baru beriman pada hari kiamat, maka itu iman yang tidak manfaat. Kenapa? Karena iman yang manfaat adalah al-iman bil-ghaib. Dan beriman dengan hal yang ghaib. Iman yang manfaat adalah ketika iman tersebut, ketika perkara yang diimani masih ghaib. Maka ketika di dunia adanya akhirat ghaib. Ketika di dunia adanya surga dan neraka ghaib. Nah, maka inilah beriman yang manfaat. Adapun orang yang beriman setelah musyahadah, setelah melihat sendiri adanya surga, adanya neraka, diperlihatkan dan dinampakkan, maka itu adalah iman yang tidak manfaat. Karena iman yang manfaat adalah iman berhal yang baik. Dan hari ini disebut juga dengan Al-Qari'ah, karena hari ini Taqra'ul Azma. Hari ini mengetok dengan keras pendengaran dan hati karena demikian ngerinya hari tersebut. Dan hari ini juga disebut ghasya, yang artinya menutupi, karena segala kejadian yang ada pada hari ini itu ghasyayan, terjadi penutupan, menutupi, artinya mengenai semua orang, bahkan semua jin dan manusia. Tidak ada yang tidak, tidak ada yang selamat dari pengerian pada hari ini. Hal tersebut juga disebut atom, yang artinya bencana besar atau bencana yang paling besar. Karena hal tersebut kengeriannya mengalahkan dan melebihi semua bencana. Hal tersebut juga disebut yaumul azibah, artinya qaribah, artinya dekat. Hal tersebut dinamai demikian isyar, karena menunjukkan dekatnya hari itu jika dibandingkan dengan umur dunia. Dan datangnya hari itu adalah satu hal yang sangat dekat. Orang mati maka dia akan berjumpa dengan hari tersebut. Dan hari tersebut adalah hari tahwabun, hari kerugian. Karena pada hari tersebut penghuni surga merugikan penghuni neraka. Dan hari tersebut adalah yaumut tanah, hari saling memanggil. Kenapa hari ini disebut hari yaumut tanah, yang artinya saling memanggil? Karena pada hari ini semua orang akan dipanggil dengan imam mereka. Ini adalah kutipan ayat yang minta aku lunas di imam ini. Hari dimana semua orang akan dipanggil dengan imam mereka. Dan yang dimaksud dengan imam dalam ayat ini adalah suhuful aman, adalah catatan aman. Tidak sebagaimana tafsir sendiri untuk ayat ini. Jadi punya tafsir yang meneliti semua ahli tafsir. Mereka menafsirkan dari yaumat sesu'an nasu diimamihim, mereka katakan semua manusia dipanggil dengan imam mereka. Maka kalian harus punya imam. Kalau kalian tidak punya imam, nanti tidak masuk dalam daftar panggilan. Kami tidak punya imam. Yang dipanggil tidak punya imam. Nah, kalau kamu punya imam, nah, kamu harus bayat sama Amir al-Diri. Itulah imam. Dan itulah imam yang sah. Setelah itu, imam yang tidak sah. Jadi ada tafsir yang batil yang tidak ada satu pun ahli tafsir yang mengatakannya. Tapi yang benar untuk ayat sebenarnya pada hari tersebut semua manusia akan dipanggil dengan iman mereka adalah semua manusia akan dipanggil untuk menerima catatan amal mereka. Itu maknanya. Maka semata-mata bahasa Arab belum cukup. Semata-mata bahasa Arab langsung setak. Pada hari gimana semua orang akan dipanggil jadi imam ini, macam apa? Artinya secara bahasa Arab, imam, imam itu apa? Pemimpin. Berarti kamu sebenarnya pemimpin. Pasal bukan demikian tafsir, tafsirnya, bukan demikian maknanya. Tidak, maknanya untuk para ahli tafsir. Makna imam adalah catatan amal. Maka ini pentingnya belajar tafsir supaya tidak dipuli orang dalam masalah tafsir ayat. Orang-orang yang dulu saja manggul-manggul itu dipanggil semua orang dengan imam mereka ya. Berarti kita punya imam. Ini tidak masuk dalam panggilan. Kemudian penjelasan yang lain, hari ini sudah di tangan Yuna tibak sumpah toh. Karena sebagian orang akan memanggil sebagian yang lain, yaitu Yuna di alujan ahlak nar. Pada hari itu penduduk surga memanggil-manggil penduduk neraka. Allah perlihatkan kepada penduduk surga, penduduk neraka dan keadaan mereka, dan Allah berikan kesempatan pada dua penduduk ini untuk saling berbicara. Maka penduduk surga mengatakan kepada penduduk neraka, bahasanya qad wajadna ma wa'adana rabbuka haqqan ma wa'ada rabbuna haqqan. Sungguh kami telah mendapatkan benarnya janji Tuhan kami, itu surga untuk orang-orang yang beriman. Fal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Maka penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka, gimana kalian sudah mendapatkan benarnya janji Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, untuk kalian yang kafir masuk neraka dan disiksa. Maka terjadilah dialog antara penduduk surga dan penduduk neraka. Agar penduduk neraka semakin susah. Ya. Setelah mereka susah, kita lebih susah. Wa ahlun nar ahlal jannah. Demikian juga pada hari itu, ya, penduduk neraka bisa berbicara dan memanggil penduduk surga. Dan pembicaraan yang terjadi antara penduduk surga dan penduduk neraka ini hanya menambah susahnya penduduk surga, susahnya penduduk neraka. Dan hari satu hari di mana orang-orang yang beriman mengejek-ngejek orang kafir. Setelah di dunia orang-orang kafir mengejek-ngejek orang yang beriman. Wa yunadu ashabul a'raf, demikian juga ashabul a'raf itu memanggil penduduk surga dan memanggil penduduk neraka. Ada A'raf adalah satu tempat antara surga dan neraka. Ada orang-orang yang statusnya di Al-A'raf, yaitu orang-orang yang amal kebajikannya sama beratnya dengan amal keburukannya. Maka ketika semua orang masuk surga, maka orang yang keadaannya demikian Allah letakkan di Al-A'raf. Jadi jadi nama satu surat dalam Al-Mu'an, surat Al-A'raf, karena surat ini menceritakan, salah satu isinya adalah menceritakan perkataan Ashabul A'raf kepada penduduk surga dan perkataan Ashabul A'raf kepada penduduk neraka. Namun keberadaan orang-orang ini di Al-A'raf itu sementara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka dalam surga dengan rahmat dan kasih sayang. Kemudian mabahats salis al-qiyamatul kubra wa qiyamatul sughra. Kiamat besar dan kiamat kecil. Di antara mukadimah hari akhir adalah kematian. Bahkan kematian itu adalah bagian dari hari akhir. Iman dengan hari akhir adalah iman dengan apa yang terjadi pasca kematian. Dan kematian itu disebut dengan kiamat kecil. Maka kiamat kecil adalah matinya setiap orang pada saat berakhir ajalnya. Dan dengan itu maka dia berpindah dari kehidupan dunia pada kehidupan neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hamba-hambanya dengan kematian supaya mereka mempersiapkan diri untuk mati dan melakukan berbagai amal saleh dan bertobat dari segala amal keburukan. Karena jika kematian telah datang, maka ditutup sudah, maka tertutup sudah kesempatan beramal bagi manusia. Kecuali orang-orang yang Allah kecualikan karena ya, punya ilmu yang manfaat, karena punya anak yang soleh dan sebagainya. Dan kematian itu tidak menerima pembelaan, meskipun dalam satu menit ataupun setengah menit. Allah Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu wa hayyuhallazina yang beriman, la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Janganlah harta dan anak kalian kesibukan mencari harta, kesibukan untuk ngurusi anak menyebabkan kalian lalai, melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan mengingat Allah dalam ayat ini, dalam tafsir jalan lain maknanya adalah salat lima waktu atau secara umum kita katakan semua kegiatan mengingat Allah yang hukumnya wajib. Semua kegiatan mengingat Allah yang hukumnya wajib, dan di antara hal tersebut yang paling pokok, yang paling penting adalah, termasuk yang paling penting adalah salat lima waktu. Jangan kesibukan karena mengurus ya, harta itu menyebabkan, dan anak menyebabkan kalian melalaikan sholat dan tidak melaksanakan sebagaimana melaksanakan sholat sebagaimana seharusnya. Maka dalam orang beriman tidak punya perkataan sebagaimana perkataan orang-orang munafik yang Allah ceritakan dalam ayat yang lain, yang mereka minta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak berangkat berjihad dengan mengatakan sabalatna amwaluna wa ahluna. Oleh Nabi, kami minta izin untuk tidak ikut beramal soleh, tidak ikut berjihad karena kami sibuk mengurusi harta dan mengurusi keluarga. Maksudnya ada perkataan orang munafik. Alasan kesibukan dengan harta dan anak dan keluarga, istri dan anak, itu jadi alasan untuk tidak berperan serta dalam amal kebajikan dan jihad dalam Allah Subhanahu wa taala. Namun sangat disayangkan tidak sedikit orang-orang yang ternyata mengambil prinsip dan kaidahnya orang munafik ini dengan alasan sibuk dengan harta, sibuk dengan anak, maka tidak ada waktu untuk agama, tidak ada waktu perhatian untuk memperjuangkan agama, untuk mendakwahkan agama, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita kami sibuk dengan masalah duit, sibuk dengan mengurusi anak dan istri, maka tidak ada waktu untuk dakwah, tidak ada waktu untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Habis semua waktu kita untuk mengurusi harta dan anak. Maaf, saya tidak bisa bantu. Makanya dalam kaidahnya orang munafik. Rasulullah amwaluna wa ahluna. Baik Nabi, kami minta izin untuk tidak berangkat berjihad karena kami sibuk dengan mengurusi harta dan anak, untuk harta dan keluarga. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan siapa yang berbuat semacam itu, sibuk mengurusi harta dan keluarga, menyebabkan dia melalaikan, lalai dan mengingat Allah yang hukumnya wajib, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Dan berinfaklah dan belanjakanlah zakat atau yang lainnya yang wajib. Mimma razaqnakum, sebagian rezeki yang kami berikan kepada kalian. Minkum beli ayat ahadukumul mauta, sebelum datang kematian pada salah satu kalian, supaya kun lalu dia mengatakan, Rabbi wa Rabbu laula akhartani, seandainya engkau tunda aku ila ajalin qarib, sampai waktu yang sebentar, waktu yang sedikit, ya Allah tundalah kematian barang berapa menit. Untuk apa? Fa'atot dakwa, supaya aku punya kesempatan untuk bersedekah. Wa'akum minas solihin, dan supaya aku termasuk orang-orang yang soleh. Yang dimaksud wa'akum minas solihin, solihin di sini maknanya adalah al-hujjah, jamaah haji, orang-orang yang berhaji. Bagaimana tafsir Ibn Abbas untuk ayat ini? Maka fa'afat dalam maknanya adalah zakat, dan solihin dalam ayat ini maknanya adalah berangkat haji. Untuk ayat ini Ibn Abbas menjelaskan sebagaimana dikutip di kitab sejarah lain, tidak ada seorang pun yang melakukan kecerobohan dalam masalah zakat dan dalam masalah haji. Dia sudah wajib haji, rezekinya sudah berlimpah, namun dia tidak berangkat berhaji, malah lebih memilih berangkat ke Eropa, jalan-jalan ke Eropa, bahkan mungkin malah lebih pilih jalan-jalan ke IPB, India, Pakistan, Bangladesh, daripada berangkat haji. Lebih baik IPB daripada Mekah, padahal hartanya cukup untuk berhaji. Maka tidak ada satu pun orang yang melakukan kecerobohan dalam masalah zakat, tidak pula dalam masalah haji, ila sa'ala waja'ata inggal mu'ti, kata Ibn Abbas, kecuali dia pasti akan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali ke dunia inggal mu'ti pada saat dia mati. Maka tafsir Ibn Abbas untuk ayat ini, fa'asab taka maknanya bila zakat, wa'aku minat solihin, solihin di sini maknanya al-hujjah. Maka ayat ini bukan celaan terhadap orang yang bersedekah pada saat menjelang kematian. Maka ini adalah satu hal yang Nabi bolehkan, orang bersedekah sebelum kematian. Bahkan terdapat hadis yang memuji hal ini, yaitu bersedekah dan berinfak, yaitu dengan infak sunnah dan sedekah sunnah sebelum kematian. Bagaimana hadis yang disebutkan oleh penulis sejarah alam, di bukunya Tafsir Alam di bab 46, bab wasiat. Terdapat satu hadis yang menunjukkan keutamaan bersedekah sebelum beberapa detik atau beberapa saat sebelum kematian tiba. Jadi ini adalah satu hal yang diperbolehkan, namun paling banyak sepertiga dari total harta. Namun yang dimaksud dengan sedekah yang terpuji sebelum kematian adalah sedekah sunnah ataupun zakat, terus kemudian orang teringat zakatnya, kemudian pesan pada anaknya, kalau ini bayar zakat sekian, saya punya utang zakat sekian, 10 tahun zakat bayari, ini jangan lupa di zakat itu, atau bahkan malam ini tak terbayangkan. Maka itu yang setelah dalam ayat ini. Demikian juga Allah berfirman, walai akhirullahu nafzan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah memberikan penundaan pada satu jiwa, idza ja'a ajaluha, jika ajalnya telah tiba. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala amal yang kalian kerjakan. Dan untuk ayatnya ada dua qiraah, bagaimana kita terjala lain, bisa dibaca bima ta'malun dan bisa dibaca bima ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Ali Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua jiwa akan merasakan kematian, dan kematian adalah kiamat kecil, dan terjadinya kiamat adalah itulah yang disebut dengan kiamat besar. Sekulisan Tamiyah yang mengatakan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu surat terkadang Allah sebutkan kiamat besar dan kiamat kecil sekaligus, bagaimana di surat Al-Waqi'ah. Maka di surat Al-Waqi'ah di awal ayat Allah membahas kiamat besar, Dan pada saat kiamat besar, manusia terbagi menjadi tiga kelompok. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, idza waqa'atil waqi'ah. Ketika terjadi al-waqi'ah, yaitu kiamat. Laisa li waqa'atiha kadzibah. Dan terjadinya kiamat bukanlah satu kedustaan. Khafidhatun rafi'ah. Ayat tersebut merendahkan dan meninggikan. Maksudnya pada hari tersebut nampaklah rendahnya sekelompok manusia, hinanya sekelompok manusia, yaitu orang-orang kafir karena masuk neraka. Rafi'ah dan hari tersebut menampakkan mulianya sebagian makhluk dan sebagian manusia karena mereka masuk surga. Idza rujjatil ardu rajja. Ketika bumi itu digerakkan dengan sangat kencang, diguyang dengan guyang yang hebat. Wa busatil jibalu batta. Dan dihancurkanlah gunung-gunung dan benar-benar hancur. Fakana habaa. Maka pada hari itu gunung yang gagah yang penuh dengan batu-batu besar, apalagi gunung di Arab Saudi cuma isinya batu semua. Kalau di sini kan gunungnya masih ada tanah. Fakana haba, maka gunung tersebut akan jadi debu. Membata yang tersebar. Wa kuntum dan kalian pada hari itu aswad dan salasa terbagi menjadi tiga golongan manusia. Ada ashabul yamin, ada ashabul maimanah, orang-orang yang beruntung. Ashabul mas'amah, ada orang-orang yang celaka. Dan ada as-sabiquna, as-sabiqun, orang-orang yang terdahulu dalam kebaikan. Maka manusia ketika itu yang menghuni surga itu ada dua macam. Ada ashabul maimanah dan ada as-sabiqun. Dan menghuni neraka itulah ashabul mas'amah. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qur'an ini di Al-Kufar Baina Awli Rahman wa Awli Syawakan, bahasanya wali Allah itu ada dua tingkatan. Wali Allah itu ada dua tingkatan. Ada as-sabiqun, orang-orang yang terdahulu dalam kebaikan. Mereka lah orang yang melakukan hal-hal yang wajib, gemar dan hobi dengan hal-hal yang sunnah, meninggalkan hal-hal yang haram, dan meninggalkan hal-hal yang makruh, meninggalkan hal-hal yang subhat dan meninggalkan hal-hal yang halal yang dikhawatirkan mengantarkan kepada hal yang haram. Kemudian wali Allah jenis yang kedua, tingkatan yang berbeda adalah ashabul yamin. Itulah orang-orang yang gemar adalah melakukan kewajiban namun kurang perhatian dengan yang sunnah, hati-hati dengan yang haram namun tidak hati-hati dengan yang makruh. Suma inna fi akhirah, kemudian di akhir surat Waqi'ah Allah menyebutkan kiamat kecil yaitu kematian. Dan bahasanya manusia pada saat mati juga atau setelah mati terbagi menjadi tiga golongan. Kalau katakan falaula idza balagatil hulqum, maka seandainya ketika roh itu telah sampai tenggorokan atau majrat ta'am, saluran makanan, kongkong ini, wa antum hina idzin tamdurun, dan kalian wahai orang-orang yang dalam proses kematian, dalam sakaratul maut, pada saat itu kalian menyaksikan. Wanahu akrabu ilaihi minkum fil ilmi, dan kami yaitu Allah lebih dekat kepada kepada roh daripada kalian. Kedekatan di sini adalah kedekatan ilmu. Walakin la tubsirun, akan tapi kalian tidak mengetahuinya. Falaula in kuntum ghairu madinin, maka jika kalian bukanlah orang-orang yang akan mendapatkan balasan, jika kalian ingkar dengan hari berbangkit dan kalian mengatakan bahwasanya kalian tidak akan mendapatkan balasan karena tidak ada hari berbangkit, tidak ada lagi kehidupan setelah kematian, ini adalah akidah orang-orang musyrik jahiliyah. Sebagaimana kemarin kita sampaikan, sebagian ulama mengatakan ini adalah ijma orang-orang musyrik Quraisy, mereka mengingkari hari berbangkit. Dan sebagian ulama mengatakan tidak, ini tidak semua, cuma sebagian besar. Tangki unaha, maka jika kalian memang berkeyakinan kalau kalian tidak akan dibangkitkan, maka kembalikanlah roh milik kalian, roh kalian kepada diri kalian setelah roh tersebut sampai di kerongkongan. In kuntum shodiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar, maka kembalikanlah nyawa kalian jika kalian adalah orang yang benar yang dalam masalah mengingkari adanya hari berbangkit. Fa'amma inkana minal muqarrabin, maka jika mayat tersebut termasuk muqarrabin, muqarrabin sama dengan aqrabun, farauhan farauhun, maka untungnya istirahat, maka setelah mati dia beristirahat dari kejelekan, sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, waja'alni al-mauta rahatan li min kulli syarr wa ja'alni hayatan ziyadatan li fi kulli khair min kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kematianku adalah istirahatku dari segala kejelekan, dan jadikanlah tambahan waktu hidupku adalah tambahanku, tambahan untuk melakukan kebaikan. Maka untungnya rauhun, rauhun maknanya istirahatun, istirahat dari keburukan dan kejelekan, tidak ada lagi godaan untuk melakukan keburukan dan kejelekan. Wa'ayhanun maknanya rizqun hasanun, rezeki yang baik. Wajannatu na'im, dan ya, surga, dan surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan. Wa amma in kana min ashabil yamin, akan tetapi jika dia adalah golongan ashabul yamin, fa salamun laka, maka keselamatan, keselamatan untukmu dari azab Allah. Min ashabil yamin, untuk ashabul yamin. Wa in kana minal mukadzibina dhalin, akan tetapi jika mayit tersebut termasuk orang-orang yang mendustakan dan orang-orang yang sesat, fa nuzulun min hamim, maka ada jamuan. Nuzulun maknanya jamuan. Min hamim maksudnya apa? Air panas. Wa tasliyatu jahim, dan akan ada untuknya masuk neraka. Maka manusia pada saat kematian, setelah kematian ada tiga golongan. Al-muqarrabun sama dengan as-sabiqun, ashabul yamin sama dengan ashabul maimanah di awal surat Al-Waqi'ah. Dan inilah dua tingkatan orang yang beriman, atau dengan bahasa Syekhul Islam, ini dua tingkatan wali-wali Allah. Dan golongan yang ketiga adalah orang-orang kafir, baik munafik, musyrik ataupun yang lainnya. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wasallam bersabda, pada fase kiamat yang manakah Al-Quran diangkat dari dada dan hafalan kaum muslimin? Apakah saat dajjal muncul atau yang lainnya? Al-Zahir nampaknya yang lebih dekat setelah pasca dajjal, setelah pascanya Nabi Isa, setelah pascanya Imam Mahdi. Apakah seluruh manusia akan melihat wajah Allah atau hanya orang-orang yang beriman saja? Maka hanya orang-orang yang beriman saja yang akan melihat wajah Allah di surga. Ini adalah ijma ahlu sunnah. Sedangkan apakah orang-orang kafir akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala di arafatil qiyamah? di Arafah. Arafah itu nama lain untuk mahsyar. Mahsyar itu disebut juga mauqif, disebut juga Arafatul Qiyamah. Maka Al-Sunnah berdiri sebenarnya. Sebagian Al-Sunnah mengatakan di masa Allah Subhanahu wa Taala menampakkan dirinya kepada orang yang beriman dan orang kafir. Namun orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa Taala dalam keadaan ridha, sedangkan orang-orang kafir akan melihat Allah Subhanahu wa Taala dalam keadaan murka. Ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh ulama Al-Sunnah. Apakah orang kafir di Arafah, di masa akan melihat Allah Subhanahu wa Taala, atau pendapat ulama dalam masalah ini? Apakah Arab adalah tempat yang dimaksud orang Mu'tazilah dengan tempat antara surga dan neraka? Bukan. Karena yang dimaksud dengan Mu'tazilah, pelaku dosa besar yang mati dalam keadaan melakukan dosa besar dan tidak bertobat, itu di antara tempat, di antara dua tempat, itu adalah tempatnya adalah tempat abstrak di dunia. Antara dua tempat itu apa? Iman dan kufur. Maka pelaku dosa besar menurut Mu'tazilah, pelaku dosa besar yang mati sebelum bertobat, statusnya di dunia adalah mukmin, bukan kafir, bukan. Adapun di akhirat menurut Mu'tazilah, pelaku dosa besar yang statusnya bukan mukmin dan bukan kafir, statusnya adalah kekal di neraka. Kalimat terakhir diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kematian beliau, apakah umat apakah arafikul a'la? Sebenarnya arafikul a'la sebagaimana terdapat dalam riwayat Bukhari. Ada umat, maka itu adalah riwayat yang jelas, cuma dinukil oleh orang tersebar di masyarakat. Sedangkan pesan Nabi sebelum mati, maka yang Nabi pesankan adalah as-salah as-salah wa malakat aymanukum. Perhatikanlah sholat, perhatikanlah sholat, perhatikanlah budak-budak kalian. Jangan zalimi mereka. Setelah kemudian ada pun detik-detik sebelum mati, meninggal, maka beliau mengatakan arah hukum a'la. Sebagai dalam ya, ada pun umat-umat, maka sebelum pernah menjumpai kejelangan ini, nanti terakhir mendapat umat-umat, kecuali saya baca pernah baca di Durratun Nasihin. Ini ada cerita ini di Durratun Nasihin. Nanti mengatakan umat-umat itu ketika di kisah panjang yang disampaikan di Durratun Nasihin, satu kitab yang penuh dengan hadis palsu dan tidak ada asalnya sama sekali, dan sedikit hadis baik, lebih sedikit lagi hadis sahih. Maka kalau disimpan di Durratun Nasihin, maka hukum asalnya tidak benar. Nah, hukum asalnya tidak benar, karena golek intinya adalah demikian. Dalam terjemah Jepang, Al-A'raf dimaknai tempat yang tinggi. Itu satu tempat yang tinggi di antara surga dan neraka. Manakah yang terutama pada saat salat malam? Apakah memanjangkan ayat tapi rakaatnya sedikit, ataukah sebaliknya memendekkan ayat tapi rakaatnya lebih banyak? Maka yang terutama adalah memanjangkan berdiri dengan rakaat yang sedikit dan demikianlah salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah pertimbangan. Sedangkan alasan yang kedua itu adalah pertimbangan ulama yang mengatakan salat tarawih itu boleh lebih dari 11 rakaat, sehingga telah mendapat jumhur ulama. Mereka mengatakan orang sekarang itu enggak kuat diajak rakaat yang panjang-panjang. Oleh karena itu, maka rakaat yang panjang itu kita tebus dan kita ganti dengan jumlah rakaat yang banyak, sehingga diharapkan nanti jatuhnya waktunya sama. Diharapkan nanti jatuh waktunya itu sama. Yang ini rakaatnya pendek, akan tapi bacanya panjang-panjang. Dengan itu rakaatnya yang banyak, bacanya kurang panjang-panjang. Diharapkan nanti jatuh waktunya sama. Itu hikmah pendapat jumhur ulama yang membolehkan salat tarawih lebih dari 11 atau 13 rakaat. Itu diharapkan jatuhnya sama. Kalau realitanya malah jatuhnya lebih dulu. Padahal ya, ya yang sebelah tadi juga sudah pendek-pendek. Dahulu semasa nenek saya masih hidup, saya bersikap kurang sabar pada beliau. Setelah beliau meninggal, saya menyesal tidak berbuat baik padanya. Apalagi saya belum sempat meminta maaf padanya. Bagaimanakah cara menebus kesalahan saya? Jika saya mendoakannya setiap selesai sholat, bisa termasuk amal jariah bagi nenek saya? Bisa dengan berdoa dan banyak-banyak beramal, sudah sampai bentuknya adalah penerima ya, kepada nenek ya, maka nanti urusannya adalah di akhirat adanya pahala dan pahala dan dosa. Kebaliman hanya akan ditemukan dengan pahala dan dosa, kecuali jika orang yang dibeli diri itu. Karena banyak-banyaklah beramal, banyak-banyaklah dan bisa bersedekah untuk nenek ya, bersedekah untuk orang yang mengangkat nama orang yang meninggal dunia. Yang ini sampai dengan iman seperti yang dikatakan oleh An-Nawawi di dunia ini. Saya punya saudara yang sudah pantas untuk menikah tapi belum mau menikah-nikah. Keluarga pun telah memberikan dukungan. Apakah dalil untuk mendorong agar dia mau menikah? Dalilnya banyak dalam Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nur, "Wa ankihu al-ayama." Dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendirian di antara kalian. Yang sebagai contoh dari kitabnya untuk kaum muslimin. Maka semua kaum muslimin diperintahkan oleh Allah untuk bahu-membahu supaya orang sendirian itu segera menikah. Bolehkah saya membantu untuk mencarikannya? Boleh, itu amal soleh ya. Termasuk dalam wa ta'awun ala al-birri wa taqwa. Dan termasuk mudah-mudahan termasuk jika itu ditujukan kepada istri yang baik, termasuk man jala ila khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Ini pahala maksum lah. Supaya ini besar. Kalau kalau berbuat takwa, termasuk juga menjaga alam saya dan para musuh ajri, pak ini. Karena siapa yang menjaga tentang kebaikan dan nikah adalah kebaikan, maka untuknya pahala, sebesar pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Adakah dalilnya boleh membantu orang agar menikah? Dalilnya tadi Quran telah kita sampaikan, hadis Nabi dalil umum juga ada, dalil khusus juga ada. Ketika anak mati dan meninggal dunia, maka ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi. Nabi, kenapa tidak dengan Nabi? Menurutmu, contohnya saya dengan siapa? Aisyah. Maka ini jadi maksum dan membantu untuk orang agar menikah. Bagaimana cara menjawab orang yang mengatakan kita harus timbang dalam belajar agama dan belajar kuliah? Jawabannya itu mustahil. Itu mustahil. Dan itu nanti gak kuat. Nanti kuliahnya sekian jam, padahal ngajinya juga cuma sekian jam. Kuliahnya seminggu berapa jam? Plus praktikum, kuliah, kerjakan tugas dalam seminggu. Dapat berapa? 12 jam 60 menit kita ngasih 12 jam kuat enggak kan? Oleh karena itu Apa yang dimaksud dengan imbang? Kalau imbang artinya adalah 50-50, kuliah 12 jam, antara kuliah praktikum, mengerjakan tugas 12 jam dalam seminggu, ngaji 12 jam. Coba tanya orang yang mengatakan demikian. Ya kamu dulu yang ngamalkan gitu ya. Kalau kamu kuliah ke perpus, lab, mengerjakan tugas, belajar kelompok 15 jam dalam seminggu, dalam artian 1 jam 60 menit, tak ngaji 15 jam seminggu, tak kuat. Ya jangan imbang. Namun apa yang pokok ya, untuk belajar ya, ya, kita sarankan untuk apa? Ya, manfaatkan waktu yang ada, waktu yang ada untuk belajar. Kita tidak nyuruh imbang. Kalau imbang repot, susah. Maka jawabannya adalah tolong kamu praktekan dulu, gitu. Katakan pada orang tersebut, tolong praktekan dulu nanti saya ikuti. Apa perbedaan darul yaumul khulud sama darul khud? Secara makna tidak terbedanya. Setelah menyampaikan lagi kepada Rasulullah, apakah malaikat Jibril memiliki tugas yang lain? Banyak. Di antara tugas malaikat Jibril adalah karena yang mendapatkan instruksi dan perintah dari Allah pertama kali adalah malaikat Jibril. Dia yang bertugas untuk menyampaikan kepada malaikat yang lain. Di antara yang dilakukan oleh Jibril adalah ketika Allah mencintai seseorang, maka Allah akan memanggil Jibril dan Allah akan menyampaikan kepada Jibril bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan. Maka dia akan mencintainya, maka Jibril pun mencintai orang tersebut. Kemudian Allah perintahkan sampaikan kepada seluruh penduduk langit. Maka Allah Jibril pun mendatangi satu langit di langit dan mengumumkan sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka kalian wahai para malaikat cintailah fulan. Dan ada beberapa tugas yang lain. Tentang boikot, mungkin yang dimaksud boikot produk. Jawabannya adalah boikot produk perangkat itu ada dua macam. Pertama, boikot ini diperintahkan oleh hakimun muslim, diperintahkan oleh penguasa. Ya, penguasa memerintahkan boikot produk Amerika, wanita, memakainya dosa. Kemudian yang kedua adalah boikot atas inisiatif sendiri. Tidak ada perintah dari penguasa, maka hukumnya boleh. Ada orang tidak suka, saya tidak suka simen, ya tidak apa-apa. Tidak kita larang gitu. Saya tidak suka Nokia, boleh-boleh saja. Namun orang tidak boleh memaksakan kepada orang lain. Oh simen itu gitu. Tidak boleh pakai simen, tidak boleh. Tapi kalau orang itu karena kesembuhannya, dan apalagi dia menilai ini adalah satu hal yang berbahaya, dan dia boikot untuk dirinya sendiri, tidak masalah. Mau pakai simen mubah, kalau tidak pakai simen juga mubah. Mau pakai Nokia mubah, kalau pakai Nokia juga mubah ya. Maka kita tidak boleh menyalahkan orang yang boikot karena ini sampai sendiri. Orang mau minum Coca-Cola boleh, orang mau tidak minum Coca-Cola juga tidak terlarang. Kalau saya mau boikot Coca-Cola, ya silahkan. Kenapa terlarang? Dia meninggalkan hal yang mubah, apalagi dia juga punya alasan. Di samping mubah dia punya alasan tambahan. Maka kita hormati. Namun kamu jangan paksakan orang, kemudian mendosa-dosakan orang. Nah ini salah. Kalau kamu dosa-dosakan orang, kalau kamu sudah ikut saya boikot Coca-Cola, kamu dosa. Nah ini keliru. Apa dalilnya kalau itu dosa? Ini karena Amerika, ini produk Amerika. Terus sekarang itu produk Amerika itu bentuknya franchise, ya. Itu semua mau punya yang di Indonesia, itu semua modalnya punya orang Indonesia. Ya. Ininya semuanya adalah orang Indonesia, karena orang Indonesia boleh jadi pemiliknya itu muslim, modalnya muslim. Kalau kamu beli Coca-Cola, yang rugi bukan Coca-Cola pusat, yang rugi Coca-Cola tempatnya. Dan yang punya siapa yang tempat itu? Pengusaha muslim. Mikir dong. Lihatlah realita gitu. Jangan bermimpi, lihat realita. Katanya kita tuh mengerti realita. Ya mari kita pikirkan realita. Kemudian tentang berpolitik. Tentang berpolitik, apa yang dimaksud dengan tentang berpolitik? Kalau yang dimaksud dengan berpolitik, ya, nyoblos dalam pemilu, maka kita katakan nyoblos dalam pemilu satu hal yang dituliskan secara ulama Ahlus Sunnah tadi. Ya, siapa yang menyoblos karena memilih pendapat yang mengatakan itu pendapat yang lebih kuat, yang menurutnya itu lebih manfaat, ya kan? Dan siapa yang melarangnya, ya juga silakan. Namun jangan mendesak-desak kepada orang lain. Saya memilih pendapat wajib memilih, ya, harus memilih, kemudian mengatakan dosa orang yang ahli bid'ah, orang yang melarang nyoblos. Demikian juga sebaliknya, jangan yang memilih pendapat melarang untuk menyoblos pemilu mengikuti pendapatnya sama mungkin kemudian mendosa-dosakan orang yang memilih pendapat yang membolehkan dan mengharuskan nyoblos dalam pemilu sebagaimana pendapat Muhammad bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Selalu mengeluhkan tentang akhlak, ini baik, gak ada yang salah ya mengeluhkan akhlak. Dan ingat, akhlak itu luas. Yang pertama adalah akhlak dengan Allah, akhlak dengan Rasul, baru dengan akhlak dengan sesama manusia. Maka kita punya wajib untuk mengeluhkan akhlak. Kita mendapatkan akhlak. Al-Sunnah mendapatkan akhlak, akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling pokok adalah mengisahkan Allah. Akhlak terhadap Rasul dengan paling pokok adalah mengamalkan sunnah dan menjauhi segala bentuk bid'ah. Dan akhlak dengan sesama manusia. Teman saya pernah bertanya, bolehkah kita sholat ke arah timur? Toh bumi bulat. Jadi sama saja menghadap kiblat, bagaimanakah menjawabnya? Siapakah salahku dalam hal ini? Siapakah salahku dalam hal ini? Jawaban singkatnya demikian. Bagaimana pesan Imam Ahmad kepada muridnya Maimun? Lafazul kalimatis dari salata fiha iman. Janganlah engkau berbicara tentang masalah agama dan kamu tidak punya iman, tidak punya ulama dalam pendapat tersebut. Siapa di antara ulama kaum muslimin yang punya pendapat boleh sholat menghadap timur karena bumi juga bulat. Tinggal dimiringkan derajat sekian supaya jatuhnya tetap Ka'bah. Pendapat kaum muslimin yang punya pendapat, ulama kaum muslimin yang punya pendapat seperti ini. Atau ulama mu'adzin lah, enggak usah ulama salah, ulama mu'adzin. Siapa di antara ulama mu'adzin yang punya pendapat semacam ini? Apakah kita lebih pintar daripada para ulama, semua para ulama dari zaman ke zaman? Mereka semua enggak punya ide semacam itu, kemudian ide itu kita yang menemukannya. Di golongan manakah orang-orang yang mukmin yang masih senang mendzalimi dirinya sendiri jika setelah mati hanya dibagi menjadi tiga golongan? Maka kaum muslimin yang suka mendzalimi dirinya sendiri dalam arti melaksanakan kemaksiatan, melanggar hal-hal yang Allah wajibkan, maka ya, dia adalah sebagian dari al-muqtasid. Namun mungkin adalah kita katakan sebagian yang paling rendah di antara al-muqtasid. Muadzin pada hari kiamat lehernya panjang. Bagaimanakah sebenarnya? Ya, sebenarnya seperti itu. Ya, ini adalah masalah ta'if. Ya, dan kita memaknai satu ayat, satu hadis bagaimana zahirnya, tidak bisa kita takwil dengan ini dan itu, maksudnya yang pahalanya paling banyak atau yang lainnya, jadi cuma takwil yang tidak boleh kita lakukan tanpa dari. Maka kita yakini sebagaimana apa yang Nabi katakan. Nabi katakan muadzin adalah orang yang paling panjang lehernya. Ya, pada kiamat, maka kita katakan juga demikian. Tadi kita katakan ini adalah satu fadilah, ini adalah utamaan muadzin. Maka kita yakini leher yang panjang begitu bukan satu hal yang buruk, namun satu hal yang indah. Bagaimanakah dengan timbangan amal pada alam barzah? Dan ini tidak ada timbangan amal di alam barzah. Maka yang lebih banyak amal baik atau buruknya yang jadi tanda seorang diazab siksa kubur. Jawabannya, orang yang mendapatkan siksa kubur adalah semua orang yang boleh jadi orang kafir dan siksa kubur untuk mereka selamanya, seterusnya sampai kiamat terjadi. Demikian juga dan boleh jadi adalah orang yang beriman yang ada di maksiat, maka siksa kubur untuknya adalah berbanding lurus dengan maksiatnya. Boleh jadi sementara jika maksiatnya tidak banyak dan cukup, ya, dan sudah setimpal dengan siksaan tersebut, maka siksa kubur akan berhenti. Untuk usah tuntuk ini, untuk orang-orang yang beriman yang ada di maksiat. Dan perlu diketahui bahwa siksa kubur adalah di antara bentuk penghapusan dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah siksa namun nikmat untuk orang yang beriman. Karena dengan siksa kubur tersebut maka mengurangi masalah dan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana musibah dan yang lainnya. Musibah menghapus dosa, demikian juga azab kubur itu menghapus dosa. Demikian juga pengerian yang dihadapi pada kiamat untuk orang yang beriman itu menghapus dosa. Bagaimana khusyuk itu? Khusyuk itu ada dua macam, ada khusyuk hati dan ada khusyuk badan. Khusyuk hati itu adalah hati merasakan menghinakan diri di hadapan Allah, merasa tidak berharga di hadapan Allah, merasa putus dengan Allah, itulah hati yang khusyuk. Ataupun badan yang khusyuk, maka badan yang khusyuk biasanya dalam salat, maka itu badan yang tenang, yang tidak banyak gerak, itulah badan yang khusyuk. Dan khusyuk yang diperintahkan adalah khusyuk hati plus khusyuk badan. Khusyuk badan tanpa khusyuk hati itu disebut khusyuk nifaq. Khusyuk badan tanpa khusyuk hati itu disebut khusyuk nifaq. Khusyuk yang munafik. Badannya anteng, tenang, tidak kemana-mana, tapi hatinya kemana-mana. Ini pak, karena apa yang nampak beda dengan apa yang disembunyikan. Dan itulah makna nifaq secara bahasa. Bagaimana kita selalu khusus dalam setiap amal? Maka untuk setiap amal mungkin terlalu berat. Ya. Kita cuma bisa berusaha masing-masing diri kita mendidik dirinya masing-masing untuk meningkatkan dan memperbaiki dirinya. Adakah kafarah bagi orang yang mengatakan lebih baik saya menjadi orang biasa-biasa saja daripada ngaji tapi bertemu orang-orang seperti ini dan mendapatkan masalah-masalah seperti itu? Maksudnya apa ya? Daripada ketemu orang-orang yang soleh atau daripada ketemu orang-orang yang bikin jengkel di hati, maka ketika yang dimaksudkan adalah ketemu dengan orang-orang yang jengkel di hati, maka cara bersikapnya adalah luruskan niat. Niat itu mau ngaji, mau ketemuan. Kalau mau niatnya cari ilmu dan mau ngaji, dan masalah mau ketemu dia atau yang jengkelnya terus, tidak ada masalah. Mau cari adalah ilmu dan itu yang ingin didapatkan. Lain kalau memang niatnya ngaji itu mau ketemu orang. Ya, perkataan ini tidak ada kafaahnya, namun adalah perkataan yang tentu satu hal yang tidak baik. Orang punya niat untuk tidak menuntut ilmu, nah, itu niat yang jelek. Dan ini adalah dengan itu dia meninggalkan satu kewajiban. Jika ilmu yang dimaksudkan adalah itu yang wajib, masalah akidah, masalah sholat dan yang lainnya. Demikian Rasulullah dan Nabi Muhammad SAW. Alaihi wasallam.